sakit yang kau berikan kepadaku. Menyatu dalam alunan nada.

bagai di terik mentari, hujan datang tiba-tiba. Keputusan

yang engkau inginkan untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu. Aku hanya insan biasa, tak pantas menerima cinta. Oh, kesempatan bagimu. Maafku untukmu berulang kali, tapi tiada arti. Kini denganku, esok dengannya, aku tak sanggup lagi. Sakitnya, daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku. Kasihmu memekakkan rasa. selamat. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, kekasih. dirimu dan dirinya. Teriak tak henti, langit terasa ingin menghimpit. hidupmu sesakan nafas di dada. Untuk mengkaji kasih, berikrar sumpah janji suci. Tak kusangka dirimu sampai hati mengkhianati. Maafkanlah ku cinta, tak mampu untuk menjaga dirimu yang telah setia di dalam suka dan duka. Mengapa teganya dirimu padaku? Segala harapan kesultanan di hati abadi takkan pernah terganti hingga maui menjemput nanti. Yakinkan diri pada ilahi cinta jo sayang tiada ingkari genggam tanganku malangkah pasti bersamamu kita nan menjalani. Yakinkan diri pada ilahi cinta jo sayang tiada ingkari genggam tanganku malangkah pasti bersamamu kita nan menjalani. Tak hidup memiti hati. membagi janji, mengukur ulang langkah yang tertinggal, menata hidup, meniti hari, cahaya redup kan kembali terang. Kau ingkari cincinku

menunggu bertahun kau jaga kesetiaanmu. Demi diriku yang kau cintai, jauh di lubuk hatiku hanya dirimu yang selalu membuat hati rindu. Meski jarak menghalangi langkah, apalah artinya hidupku tanpamu hanyalah debu di jalanan. Kau hadir membawa cinta tak terhingga, aku bahagia.